إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعَدٍ إخواني في الدين أعزني الله وإياكم dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, Alhamdulillah malam ini insyaAllah kita akan memulai membaca kitab Al-Fusul fi ikhtisari sirati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana semula ketika kitab Syarah As-Sunnah Al-Imam Abu Dawud sudah hampir selesai, ada sebagian ikhwah yang mengusulkan untuk kita membaca sejarah hidup para ulama salaf, ya, dalam rangka untuk memberikan dorongan ataupun semangat untuk kita, ya, bisa istiqomah, ya, di dalam menempuh perjalanan hidup ini dengan membaca sirah mereka. Namun tentu hal yang terdepan dari itu semua, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, pentingnya untuk kita mengenal hamba yang telah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai satu-satunya, ya, hamba yang kita wajib untuk, ya, fanatik dan ta'assub kepadanya, ya, dalam seluruh ucapan dan perbuatannya, di mana beliau adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun kitab-kitab sirah, ya, telah dipelajari mungkin di sebagian ma'had, atau bahkan, ya, banyak yang sudah diterjemahkan, maka, ya, itu semua tidak menghalangi untuk kita berupaya untuk menelaah, membaca, ya, sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum kita masuk kepada kitab, ada beberapa perkara yang perlu untuk saya sampaikan sebagai mukaddimah dalam durus sirah ini. Pertama, terkait dengan mengenal apa yang dimaksud dengan sirah atau definisi dari sirah. Secara lugawi, secara bahasa, atau disilahkan etimologi, bahwa sirah, ya, maknanya adalah at-tariqah, ya, perjalanan hidup, ya, Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, makna dari sirah adalah dirasatu hayatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhbari ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in ala al-jumlah wa bayani akhlaqihi wa sifatihi wa khasa'isihi wa dalaili nubuwwatihi wa ahwali asrihi. Jadi yang dimaksud dengan sirah adalah ya, kita mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berita tentang para sahabatnya secara jumlah, secara yakni global. Oleh karena itu tidak akan lepas ketika kita membaca sirah untuk kita melewati yakni bagaimana peristiwa-peristiwa yang di situ disebut ya, sebagian di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masuk dalam cakupan pembahasan sirah adalah penjelasan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya, kekhususannya. Jadi masalah khususiyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, ini juga masuk dalam cakupan sirah. Meskipun ada sebagian di kalangan ahlul ilm yang menyendirikan pembahasan tentang khususiyah ini. Sebagai contoh misalnya Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah, yang beliau dijuluki sebagai Sultanul Ulama. Beliau memiliki Kutaib, ya, kitab kecil yang berjudul yani Bidayatus Saul ya, fi Tafdili Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana di kitab itu beliau menyebutkan secara yani terperinci sejauh mana dari dalail yang beliau ya ketahui tentang khususiyah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang beliau hitung itu mencapai 50 lebih. Jadi kalau pada sebagian hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim seperti biasanya ya utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Ya, bahwa aku diberikan 5 perkara di mana tidak ada seorang pun dari para nabi yang sebelumku diberi ya salah satu pun dari 5 perkara itu. Itu sebagiannya. Datang pada sebagian hadis yang lain yang menyebutkan kekhususan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana semakin kita mengenal ya bagaimana kekhususan yang ini menunjukkan bagaimana keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka semakin bertambah kecintaan dan pengagungan kita ya terhadap hamba yang mulia ini. Dan perlu untuk diketahui ya bahwa ya keagungan beliau sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya, tidak bisa diingkari hatta oleh mereka orang-orang yang memusuhi dan membenci agama beliau. Ya, sampai-sampai sebagian mereka ini orang-orang kufar ya di lembaga tinggi pendidikan mereka atau lembaga pendidikan tinggi mereka ya, para gurunya itu memerintahkan dalam hal pendidikan kepemimpinan ya, itu untuk membaca kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Oleh karena itu tentu hal yang sangat sangat tidak pantas ya kalau seorang yang mengaku muslim ya dia memandang ya terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan yang tidak sepantasnya, bahkan mungkin menganggap ada makhluk ya yang lebih mulia ataupun lebih pantas untuk dicontoh ya dibandingkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masuk dalam cakupan dirasah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalail nubuwah beliau, ya hal-hal yang menunjukkan tentang ya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang tidak luput ya dalam pembahasan sirah Nabi, yakni ya ahwal asrihi, ini keadaan-keadaan yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Tayib, ini definisi yang dituliskan ya di dalam kitab Sahih Al-Asar wa Jamilil Ibar fi Sirati Khairil Bashar di halaman yang ke-12. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ya juga sebagaimana dinukilkan definisi beliau ya tentang sirah ya di kitab tersebut di halaman yang sama, dinukil dari Majmu' Fatawa beliau di jilid yang ke-7 halaman 18. Syekhul Islam menyatakan as-sirah an-nabawiyah, bahasanya sirah nabawiyah tashmalu kulla ma yata'allaku bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahwali asrihi wa akhbari ashabihi. Bahasanya sirah nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakupi di dalamnya seluruh perkara yang yata'allak ya berkaitan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang berkaitan dengan Nabi apa saja? Apa yang sudah disebutkan di atas terkait dengan akhlaknya, ya. Kemudian terkait ya dengan sifat-sifatnya. Yang ini juga ya ada sebagian ulama yang secara khusus ya menyendirikan dalam kitab yang dikenal dengan kitab Syama'il. Ya, kitab Syama'il di antara yang ma'ruf Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, dan bahkan Al-Imam Ibnu Katsir sendiri al-muallif ya hadhihi risalah yakni Sirah Nabawiyah, beliau memiliki kitab Syama'il ya Muhammadiyah. Demikian pula kata Syekhul Islam masuk dalam cakupan Sirah Nabawiyah adalah ahwali asrihi, ya mencakup di dalamnya juga tentang keadaan zaman beliau. Ya, dari bagaimana kehidupan ya, bangsa Arab yang demikian rendah, penuh dengan beragam kezaliman. Demikian pula keadaan Ahlul Kitab ya, yang beliau diutus di tengah jahiliyah yang amah. Ya, baik itu jahiliyahnya Ahlul Kitab ataupun jahiliyahnya musyrikin. Demikian pula masuk dalam cakupan sirah Nabi kata Syekhul Islam adalah wa akhbari ashabihi, ya berita-berita tentang para sahabatnya. Kata beliau rahimahullah, li'anna sirata, dikarenakan yang namanya sirah hiya fi'luhu sallallahu alaihi wasallam wa ikraruhu li fi'li ashabihi radhiyallahu anhum. Dikarenakan sirah ya itu meliputi dalamnya adalah perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dan persetujuan beliau ya terhadap perbuatan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Yang ini semua kalau di kalangan ulama ahlul hadis masuk dalam definisi sunnah ya. Jadi apa yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan maupun perbuatan Ya, demikian pula persetujuan beliau ya terhadap perbuatan para sahabat, dan masuk bahkan di dalamnya adalah sifat-sifat beliau. Ini definisi sunnah ya kalau di sisi ada ulama ahlul hadis. Kemudian kenapa kita perlu untuk mempelajari sirah Nabi? Sejauh mana pentingnya kita mempelajari sirah Nabi? Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam durus wa fatawa minal haramain asy-syarifain, beliau rahimahullah berkata, ahamiyatu al-qira'ah fi sirah an-nabawiyah li umurin kathirah. Bahasanya nilai penting untuk kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, nilai pentingnya dikarenakan beberapa ya perkara berikut ini. Jadi sekian banyak perkara berikut ini. Awalan, kata beliau, yang pertama, an na'rifa halan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita memahami keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasaban, secara nasabnya, wa syarafan, dari sisi kemuliaannya, wa hasaban, dari sisi garis keturunannya, wa ibadatan, demikian pula ya bagaimana ibadah beliau, wa khuluqan, akhlak beliau, wa jami'al ahwal, dan seluruh keadaan beliau. Nah, dengan ini semua, kata beliau rahimahullah, li'anna hadha, dengan kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian sisi tadi, termasuk dalam ibadah beliau, yaziduna, akan menambah kepada kita imanan bihi, ya, keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau betul-betul ya utusan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Wa mahabbatan lahu, demikian juga semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau. Ya, wa ta'atturan bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya kita ketika mengingat, menyebut-nyebut namanya, ya, ini menjadi sesuatu yang ya senantiasa indah ya di mulut, di lisan kita. Ya, tidak ada yang kita ya sebut tentang Nabi kita kecuali kebaikan, dan demikian pula tidaklah disebut nama Nabi kita kecuali kita mendoakan salawat dan salam untuknya. Ini yang pertama. Ya, bahwa dengan ya kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasabnya maupun ya kemuliaan serta ibadahnya maupun akhlaknya, maka akan semakin bertambah keimanan ya dan kecintaan serta ya puji-pujian kita ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di sebagian majelis beliau, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ya ketika ditanya, ya, apa saja di antara perkara yang akan bisa melembutkan hati? Ya, beliau menjawab di antaranya adalah mengenal ya sejarah atau sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsaniyan, yang kedua, ya di antara nilai penting yang kita mempelajari sirah Nabi, an na'rifa al-ahkam allati tatarat tabu ala hadhihi sirah an-nabawiyah fi halil harbi was-silmi was-shiddati war-rakha'i wal-ghadabi wa ghairi dhalik. Kita mengenal ya hukum-hukum yang berkaitan dengan sejarah Nabi tersebut, ya mengenal ya memahami hukum-hukum yang ya, berkaitan dengan rangkaian peristiwa dalam ya, sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang terkait dengan keadaan ketika pertempuran, terjadinya peperangan, bagaimana ya, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam pertempuran tersebut. Wasilmi, demikian juga ya, di saat perdamaian, ya, menempuh perdamaian ya, dengan musuh. Bagaimana bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menempuh perdamaian, atau istilahkan gencatan senjata maupun semisalnya. Wasyiddah, ketika menghadapi kondisi sulit, ya, termasuk ya, syariat salat khauf, ya. Bagaimana kita melaksanakan salat khauf dengan kondisi ya, musuh yang ada di hadapan, atau musuh yang ada di samping kanan, atau musuh yang ada di samping kiri. Itu semua ya, telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Warraha, ya, demikian juga ketika dalam kondisi lapang. Ya, wal ghadab, ketika beliau dalam kondisi marah. Wa ghairi dzalik, demikian pula pada keadaan-keadaan yang lainnya. Ya, jadi di antara faidah kita membaca sirah adalah kita mengenal hukum-hukum ya, dari rangkaian peristiwa yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salisan yang ketiga, anna katsiran min as-siratin nabawiyyah, bahasanya kebanyakan dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam laha ilaqatun bil Qur'anil Karim wa tafsirun lahu. Sirah ini memiliki ilaqah, keterkaitan ya, dengan Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadi tafsir, yakni penjelas ya, terhadap Al-Qur'an. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam muqaddamah ya, muqaddamah fi usul tafsir, beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya, kata Syekhul Islam, telah menjelaskan seluruh kandungan Al-Qur'an ya, sebelum beliau diwafatkan ya. Dan mayoritas dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu dengan perbuatan. Makanya kalau kita mau melihat tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aqwal beliau, itu jauh lebih sedikit ya, dibandingkan ya, af'al, perbuatan-perbuatan beliau. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, nahtaju ila fahmiha, sehingga dari sini kita butuh untuk memahaminya, memahami sirah Nabi ya. Tidak akan kita paham tentang sejarah Nabi kecuali dengan kita membacanya, mempelajarinya. Hatta nutabbiqa 'alaiha ma jaa fil Qur'anil Karim, sehingga kita betul-betul bisa menerapkan dari apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim tersebut ya, pada sejarah yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oh, ayat ini berkaitan dengan peristiwa apa, kita bisa memahaminya ya, termasuk di dalamnya ya, ketika ada ayat-ayat yang sifatnya berkaitan dengan asbab nuzulnya, karena termasuk di antara faidah memahami asbab nuzul ini akan memudahkan dalam memahami tafsirnya. Kemudian rabi'an yang keempat, kata beliau, annahu la yaliku bina wa nahnu ummatun muslimatun nattabi'u hadzal rasul an-nabiyyal karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita ya, sebagai umat Islam yang mengaku mengikuti rasul, nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam, annakuna jahilina, bihalihi wa siratihi. Namun dalam keadaan kita tidak mengetahui, dalam keadaan kita bodoh ya terhadap ya kondisi atau keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sirah ya perjalanan hidup beliau. Ayo. Dan ini ya realita yang ada pada kita. Ya, atau pada sebagian ya yang ya mungkin ya diistilahkan sebagai thullabul ilm, ya. Sekian banyak peristiwa-peristiwa dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu tidak mengetahuinya, apalagi kalau ya sampai pada hitungan itu kejadian pada tahun berapa Hijriah dan semisalnya. Ya. Untuk peristiwanya saja bisa jadi sebagian kita itu tidak mengetahuinya. Maka di sini ya bagaimana bisa untuk kita bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam keadaan kita tidak mengenal sosok beliau, tidak mengenal bagaimana ibadah beliau, ya tidak mengenal bagaimana akhlak beliau, demikian juga ya sejarah perjalanan hidup beliau. Ini empat di antara tujuan dan faidah yang ini kita capai ya, dengan kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian beliau rahimahullah dalam silsilah Liqa Asy-Syahri beliau ditanya terkait dengan rujukan ya kitab dalam bidang ilmu ini. Beliau rahimahullah menjawab binisbati lil kutubil muallafati fima marra alayya. Adapun ya berkaitan dengan kitab-kitab yang ditulis ya dalam permasalahan ini dari yang pernah ya aku lewati ya beliau baca anna ahsana kitabin yurja'u ilaihi fi dzalika, bahwa paling bagusnya kitab yang pantas untuk dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah huwa al-bidayatu wan nihayah Ibn Katsir ya, adalah kitab al-bidayah wan nihayah karya Imam Ibn Katsir rahimahullah ya, di mana beliau rahimahullah pada kitab tersebut ya menceritakan tentang sejarah para rasul dan umatnya ya termasuk ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di antara ya yang tertulis yang tercatat ada dalam kitab tersebut, kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah beliau memiliki kitab ya yang berjudul Sahih Sirah An-Nabawiyah ya. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan Allah mewafatkannya sebelum beliau menyempurnakan kitab tersebut. Di mana beliau rahimahullah ya Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah menelitinya kemudian menuliskan yang sahih dari riwayat-riwayat ya sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah tersebut. Apa alasan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ya menyebutkan bahwa di antara kitab terbaik dalam masalah sirah adalah Al-Bidayah wa Nihayah? Li'annahu rajulun muhaddisun muhaqqiqun. Karena Imam Ibn Katsir rahimahullah ini adalah ya seorang tokoh yang beliau itu muhaddis. Ya, jadi memiliki kapasitasnya untuk menilai riwayat apakah ini sahih ataukah tidak. Demikian juga beliau muhakkik, ya, peneliti. Sehingga dengan keadaan ini, ya, tentu, ya, kitab-kitab, ya, yang beliau tuliskan, ya, secara kapasitas pantas untuk dijadikan sebagai rujukan. Dan kita mengetahui bahwa beliau rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk di antara para ulama yang dikaruniai, yakni kepiawaian dalam sekian cabang ilmu syar'i. Ya, termasuk di dalamnya ilmu tafsir. Ya, kita mengenal tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Demikian pula, ya, dalam bidang mustalah hadis. Ya, mungkin yang sudah yang pelajari mustalah sudah sampai kitab, ya, Al-Ba'itsul Hadis. Sudah ada, ya. Fi ikhtisari ulum al-hadis, ya. Ikhtisar ulumil hadis karya Al-Imam Ibnu Katsir. Demikian pula, ya, dalam, ya, bidang tarikh dan sirah. Ya, kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini merupakan salah satu karya monumental beliau. Kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, fahuwa min khairi man kataba fi tarikhir rusuli wa ashabihim. Sehingga beliau termasuk di antara yang terbaik dari ulama yang menulis tentang sejarah para rasul, wa umamihim, dan para umatnya, ya, para rasul dan umat mereka. Fal marja'u ilaihi jayyidun, sehingga merujuk kepada karya beliau ini merupakan sesuatu yang bagus. Taib. Kemudian kitab yang ada di hadapan kita, kitab Al-Fusul, ya, fi ikhtisari siratir rasul, pada hakikatnya ini bukanlah, ya, ringkasan beliau dari apa yang ada pada kitab Al-Bidayah wa Nihayah pada pembahasan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Namun ini ada kitab tersendiri. Bisa dilihat pada halaman 6 di situ hal yang menunjukkan keistimewaan kitab ini. Saya akan bacakan dari apa yang ditulis oleh pentahkik kitab ini. Inna min khairil kutubil lati jama'at siratahu wa syama'ilahu ala wajhil ikhtisar. Pasungguhnya termasuk di antara terbaiknya kitab-kitab yang menghimpun sejarah hidup beliau serta syama'il, yakni keutamaan-keutamaan beliau, keistimewaan-keistimewaan beliau, ala wajhil ikhtisar, secara ringkas, ma'adami tadji'il qari'i wa tashtiti zihnihi, bersamaan, yakni tidak tersia-siakannya, ya, pembaca, artinya tidak menghabiskan waktu yang lama, juga tidak tercabang-cabangnya pemikirannya. Karena bisa jadi, ya, ketika sebuah kitab membahas tentang sekian banyak perkara dalam satu permasalahan, ya, dari pembaca ini akan, ya, pikirannya itu tercabang-cabang, tidak bisa fokus, ya. Maka di antara kitab terbaik dalam permasalahan sirah ini adalah kitab Al-Fusul fi siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil Hafidh Al-Humam Al-Jahbidh An-Nahrir Ibnu Katsir, ya, atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi kitab Al-Fusul yang ada di hadapan kita karya Al-Hafidh, ya. Ya, Al-Humam, yakni orang yang memiliki semangat yang tinggi. Al-Jahbidh, yakni seorang yang merupakan tokoh yang piawai. An-Nahrir, yang ahli dalam bidangnya, yakni Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa huwa minal kutubil muhimmah. Di mana kitab ini termasuk di antara kitab yang penting. Allati aghfalaha al-kathiru min tullabil ilmi. Yang banyak di antara para penuntut ilmu melalaikannya, menelantarkannya, tidak perhatian. Falam yuwalluhu inayatahum. Di mana ya perhatian mereka tidak terarah kepada kitab ini. Walam yudaqqiqun nadhara baina suturihi. Andai pun membacanya tidak ada upaya untuk betul-betul membaca secara tercermat dari baris-baris yang tertulis dalam kitab ini. Apa sebabnya? Dhannan minhum, sangkaan dari mereka, annahu mukhtasarun min kitabil kabir al-bidayah wan-nihayah. Bahwa kitab Al-Fusul ini hanya sekedar ringkasan dari kitab beliau yang besar, yakni kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ilman, ya, untuk diketahui, anna hadal kitab, bah kitab ini biragmi sagri hajmihi, meskipun secara ukurannya kecil, ya, faridun fi babihi, ya, ini kitab yang, ya, teristimewa, ya, di babnya. Yahwi dhuraran kaminatan min sirati khairi insanin ashraqat alaihi al-ard, yang mencakup di dalamnya mutiara-mutiara yang terpendam, ya, dari sejarah hidup sebaik-baik manusia yang dengannya bumi ini menjadi bercahaya, ya, dengan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, ya, karuniakan kepada sebaik-baik manusia ini. Wa khairi imamin, dan sebaik-baik pemimpin, hukka, yang sangat pantas, li siratihi, anta ta'attara biha al-afwah, yang pantas, ya, dengan sejarah beliau ini untuk mulut-mulut, ya, betul-betul terhiasi, ya, dengan, ya, penyebutan, ya, keutamaan beliau. Kemudian, ya, wa tushaddu biha, ya, asyifah, ya, yang mulut-mulut, ya, terkunci, ya, dengannya. Artinya dengan sirah ini tidak ada orang yang pantas untuk dipuji, diceritakan, ya, keagungannya melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa kitabun, di mana ini adalah kitab yang qassamahu mu'allifuhu ila juz'aini latifaini, yang penulisnya telah membagi kitab ini dalam dua juz yang tipis atau yang lembut. Al-awwal fi siratihi sallallahu alaihi wasallam wa maghazihi. Bagian yang pertama, ya, menceritakan tentang sejarah hidup beliau dan peperangan-peperangan yang, ya, terjadi, ya, di masa beliau. Wasani, adapun yang kedua, fi syama'ilihi al-atirah al-murattabah alal abwabil fiqhiyah. Yang kedua terkait dengan syama'il, yakni sifat-sifat keutamaan yang demikian indah, harum, yang tertata, ya, dalam bab-bab fiqih, ya, dalam bab ini. Jadi ditata sesuai dengan bab-bab fiqih. Wa huwa taqsimun latifun la yasbikuhu ahadun ilaihi. Di mana ini adalah pembagian yang sangat lembut dan bagus, yang tidak ada seorang ulama pun yang mendahului beliau dalam, ya, metode penulisan seperti ini. Wa huwa kitabun satarahu bimidadi kalamihi al-hani wal-hadi li mahbubihi wa mahbubi al-kainati ajma wa kurrati, ya, ainihi wa ayuni mahab muhibbihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini adalah kitab yang beliau tuliskan dengan, ya, tinta, ya, penanya yang hani, yakni yang lentur, ya, hadi dan tajam, ya, untuk menuliskan, ya, mahbubi, yakni orang yang beliau cintai, dan dicintai oleh al-kainat, ya, alam ini, ya, manusia secara umum, ya, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruhnya. Wa qurrati ainihi, dan yang menjadi penyejuk matanya, wa ayuni muhibbihi, dan menjadi penyejuk pandangan orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sedikit gambaran tentang kitab yang akan kita pelajari ini. Tayib. Jadi meskipun ya dari sisi gambarannya seakan ini kitab yang ringkas, hanya bersifat fasal-fasal, namun sebagaimana disebutkan oleh pentahkiknya, ya, merupakan kitab yang farid, yang tersendiri, ya, yakni dari sisi keistimewaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kita mempelajarinya. Untuk pertemuan ini kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.